Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terkhusus di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan, masih mengizinkan untuk kita berjumpa di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mengamalkan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya yang dibawakan oleh mu'alib di sini. Al-hadithu as-sabi'u wal-ishrun, hadith yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-fitratu khamsun, al-khitan wal-istihdad, wa kashu syarib, wa taqlimul adhafir, wa nadful ibti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah kita jelaskan sedikit dari biografi tentang beliau. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-fitrah itu ada lima. Dan yang dimaksud dengan fitrah di sini, terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama, dan pendapat yang sahih yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah ay alal Islam, yaitu sunnah-sunnah Islam. Seperti dalam firman Allah Jalla wa Ala, fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah itu, yaitu di atas Islam. Hal ini pula dikuatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Ini maksud dengan fitrah di sini adalah di atas Islam. Apakah itu anak orang muslim, apakah anak orang kafir, sebelum dia baligh, maka ay alal Islam, ya, dia dilahirkan di atas Islam. Maka kedua orang tuanya lah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan anak tersebut ya menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Maka dari hadis yang mulia ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya seorang manusia, seorang anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Lalu kenapa ada seorang yang tadinya di atas fitrah, di atas Islam, kemudian berubah menjadi jahat, berubah menjadi tidak baik, ya, berubah agamanya menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Majusi, atau agama-agama yang lainnya yang ada di muka bumi ini? Tidak lain, sebab terbesar dari itu semua adalah akibat ulah atau pengaruh dari kedua orang tuanya. Betapa banyak, ya, manusia itu yang tadinya dia dilahirkan di atas Islam, qadarullah ma syaa fa'al, kedua orang tuanya itu non muslim, ya, apakah keduanya itu Nasrani atau Yahudi atau agama yang lainnya, sehingga menyeret, ya, anak tersebut mengikuti agama orang tuanya, agama kedua orang tuanya. Kemudian di antara faedah pula yang bisa kita petik dari hadis ini adalah peran besar, ya, peran besar yang ada pada kedua pundak orang tua, ya, peran besar yang ada pada kedua pundak orang tua. Jadi hukum asal yang disebutkan oleh para ulama mendidik anak, mentarbiyah anak, itu hukum asalnya adalah kedua orang tua. Ya, dia yang bertanggung jawab terhadap baik buruknya seorang anak. Bahkan nanti di akhirat yang akan ditanya tentang, ya, anak-anaknya tidak lain adalah kedua orang tua. Jadi dari sini memberikan motivasi, dorongan, ya, teguran sekaligus kepadanya. Baik buruk anak itu kita yang berperan besar. Jadi salah kalau ada orang yang menyalahkan orang lain kalau anaknya tidak baik, atau menyalahkan pondok pesantren misalnya, atau menyalahkan ustadznya, menyalahkan musyrifnya, menyalahkan pengajarnya, menyalahkan kepada orang yang dititipi. Mereka semua hanya sekedar membantu, ya, hanya sekedar membantu peran daripada kedua orang tua. Adapun, ya, peran terbesar itu masih tetap ada di pundak kedua orang tua. Sehingga kalau kita misalnya memondokkan anak kita, ya, di tempat-tempat atau di pondok-pondok Ahlus Sunnah, maka kita jangan biarkan begitu saja tanpa kita tanyakan perkembangan hafalan anak kita, tanpa kita pertanyakan bagaimana perkembangan akhlak anak kita. Karena ada sebagian kaum muslimin, sebagian salafiyin, ketika dia mondokkan anaknya di salah satu pondok dari pondok Ahlus Sunnah, dia anggap, ya, tugas dia sudah selesai. Ya, tugas dia sudah selesai. Dia hanya menunggu hasilnya saja. Ya, kalau anak itu soleh, alhamdulillah, pikir dia. Kalau anak itu tidak soleh, berarti itu kesalahan yang mendidiknya. Ya, tidak benar kita menyalahkan 100% atau kesalahan mutlak itu pada pengajarnya. Orang tua seharusnya yang lebih berperan. Ya, dia harus menanyakan tentang anaknya. Mungkin kalau dekat, ya, pondok tersebut dari rumahnya, ya, dia tanya anaknya atau dia tanya gurunya. Kalau misalnya tidak sempat, mungkin dia kerja di tempat yang jauh, dia telepon anaknya atau dia telepon pengajarnya atau musyrifnya. Dia tanyakan bagaimana perkembangan anaknya, terutama akhlaknya. Dia tanyakan apakah semakin baik, ya, kemudian tanyakan perkembangan daripada agamanya. Baru tanyakan yang lainnya tentang kesehatannya, mungkin tentang kebutuhan-kebutuhannya. Dan faedah-faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitrah itu ada 5. Dan angka 5 di sini, dan nanti akan pula disebutkan oleh syarah, adalah bukanlah pembatasan. Karena di sebagian riwayat yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasannya al-fitratu asrun atau asrun min al-fitrah atau asrun min sunanil mursalin. Ada 10 perkara yang termasuk dari fitrah atau termasuk dari sunnah-sunnah Rasul. Jadi bilangan 5 di sini bukanlah pembatasan karena di sana ada sunnah-sunnah fitrah yang lain. Apa saja sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis ini? Yang pertama adalah al-khitan. Nah, al-khitan ya sunat nanti akan disebutkan hukumnya baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua wal istihdad, yang mencukur bulu kemaluan. Kemudian sunnah fitrah berikutnya adalah waqsus syarib, mencukur ya, atau memendekkan kumis. Ataklimul adhafir. Kemudian sunnah fitrah yang keempat yang ada pada hadis ini adalah memotong kuku. Kemudian yang kelima adalah wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Kita lanjutkan apa yang disebut oleh syarah di sini al-ma'na al-ijmali. Makna secara global hadis ini. Yadhkuru Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya dahulu beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu khisalin min dinil Islam. 5 perkara yang termasuk dari bagian-bagian agama Islam. Alladzi fatarallahu annasa alaih, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Faman ata biha faqad qama bi khisali idhamin min dini al-hanifi. Maka barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini, maka sungguh dia telah menegakkan perkara-perkara yang besar dari agama yang lurus ini. Ya. Kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini, begitu juga sunnah-sunnah fitrah yang lain dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka sungguh kita telah menegakkan bagian-bagian agama yang agung ini. Bahkan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nanti akan disebutkan di antara manfaatnya adalah untuk an-nadhafa, untuk kebersihan. Karena sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan di sini erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Tujuannya adalah agar kita senantiasa tampil dalam keadaan ya, baik, bagus penampilannya secara zahir, rapi, bersih, indah, elok. Begitu juga manfaat yang lain terkait dengan kesehatan. Insyaallah dengan kita rajin merawat diri kita, membersihkan diri kita, menjauhi dari kotoran-kotoran, insyaallah kita akan dijauhkan dari penyakit. Itu juga dari naam penyakit-penyakit atau yang bisa menyebabkan ya penyakit. Kemudian kata syarah di sini wa hadal khamsu al-madhkuratu fi hadal hadis min jumlatin nadhafah. Dan 5 perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah termasuk bentuk-bentuk kebersihan. Allati ata bihal Islam, di mana agama Islam telah datang dengannya. Awwaluha, yang pertama dari sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini adalah qat'u kulfati dzakar, memotong ya kulfah, sesuatu yang menutupi dzakar. Nah, allati baqa'uha yusabbibu tarakima an-najasat wal awsakha wa tuhadditsu al-amradha wal juruha. Maka apabila seorang membiarkan naam ya zakarnya tidak disunat ya, itu akan menyebabkan penumpukan najis-najis, kotoran-kotoran ya, sehingga itu menyebabkan penyakit-penyakit serta infeksi-infeksi ya. Jadi itu diantara tujuannya ya. Bukan hanya ini termasuk sunnah Rasul ya, bahkan diantara syarat seorang masuk Islam, setelah masuk Islam, dan sebagian para ulama menyebutkan dia harus mandi terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama hukum mandi bagi seorang mu'allaf, ya. Ada yang menyebutkan itu wajib seperti dalam hadis Thumamah. Ada juga yang mengatakan mandi bagi seorang mu'allaf itu sunnah, karena mayoritas para sahabat tidak dinukilkan setelah mereka masuk Islam itu disuruh mandi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan berikutnya yang diperintahkan bagi seorang mu'allaf adalah untuk dia berkhitan, ya, untuk dia berkhitan. Nah, jadi diantara manfaat khitan ini, ya, bukan hanya sunnah-sunnah Rasul, ada manfaat yang lain yang bisa kita ambil. Setidaknya adalah melindungi atau membersihkan, ya, zakar kita dari berbagai macam kotoran kelekat atau yang menempel sehingga menyebabkan penyakit atau tertumpuknya kotoran-kotoran yang mungkin di sana nanti akan terjadi infeksi atau terdapat bakteri-bakteri atau yang lainnya dari kuman-kuman. Kemudian sunnah fitrah berikutnya yang ada pada hadis ini adalah wasaniha, dan yang kedua adalah halqus syu'ur allati haulal farji sawa'un kana kubulan au duburan. Sunnah fitrah yang kedua yang ada pada hadis ini adalah mencukur bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah, apakah itu yang ada pada bagian depan atau belakang? Lianna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha mu'radatan litalawuth bin najasat. Dikarenakan membiarkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan itu menyebabkan, ya, tertempelnya atau melekatnya najis-najis. Ya, dikhawatirkan kalau ada rambut yang kita biarkan tumbuh di sekitar kemaluan itu menempel berbagai macam jenis najis. Dan ini pula di antara tanda kalau seorang itu dewasa. Ya, ada banyak tanda yang disebutkan oleh para ulama dari tanda-tanda baligh, ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah ihtilam, mimpi basah. Ada juga sebagian para ulama menyebutkan di antara tanda seorang itu sudah baligh kalau umurnya 15 tahun. Kalau yang ada pada wanita itu ada ciri khusus yaitu adanya darah haid atau munculnya atau keluarnya darah haid. Dan ada juga sebagian para ulama menyebutkan di antara tanda tumbuhnya bulu kemaluan. Di antara dalil yang na'am menjadi landasan ini adalah kisah, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, dari tawanan-tawanan perang. Ya, disebutkan di sirah-sirah para ulama, ya, kitab sejarah para ulama, di antara cara dahulu yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk membedakan mana tahanan perang yang sudah dewasa, yang sudah baligh, karena nanti beda hukumnya. Ya, beda hukumnya. Kalau tahanan perang yang sudah dewasa boleh dieksekusi. Ya, boleh dieksekusi. Nah, ya, atau hukuman-hukuman yang lain. Kalau untuk anak-anak tidak boleh dibunuh. Sehingga di antara cara yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan melihat apakah sudah tumbuh bulu kemaluan atau tidak. Kalau sudah tumbuh maka itu alamah atau tanda, ya, patokan bahwasannya orang tersebut sudah baligh, sudah dewasa. Kemudian warubbama akhallat bitoharati asyariyah, bila kita membiarkan, ya, rambut atau bulu itu tumbuh di sekitar kemaluan itu menyebabkan rusaknya toharah yang disyariatkan. Mungkin di sana menempel bekas, maaf ngomong, air seni, ya, atau kotoran-kotoran atau najis. Kemudian sunnah fitrah yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah wasalifuha kushusharib, ya, memendekkan atau memotong kumis. Nah, di sini disebutkan dengan lafadz al-qas, karena terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Nah, bagaimana cara na'am membersihkan kumis? Sebagian para ulama menyebutkan yang disyariatkan adalah memendekkan, ya, tidak sampai menghabiskan, jangan sampai melewati bibir. Ya, terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama, bagaimana kalau seorang itu sampai menghabiskan, mencukur habis kumisnya, ya, mencukur habis kumisnya. Ini terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan hukum asal yang terdapat dalam hadis-hadis, nah, terkait dengan sunnah fitrah memendekkan kumis itu sekedar dipendekkan, ya, jangan sampai dihabiskan, ya, jangan sampai dihabiskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alladhi baqa'uhu yusabbibu tashwiyahu al-khulqah. Dimana membiarkan kumis itu tumbuh panjang, itu menjelekkan rupa, ya, menjelekkan rupa. Itu perhatikan, kadang kita geli melihat orang yang kumisnya menutupi mulut, ya, rasanya pengen kita gunting, ya kan? Apakah dia tidak merasa risih, ya, atau geli, ya, kumis sampai menutupi mulutnya. Bahkan ada sebagian orang yang merasa senang, ya, merasa senang dipanggil Pak Kumis, ya, nah, Pak Kumis, ya, karena identiknya, ciri khasnya bapak ini atau penjual ini dengan sebutan Pak Kumis. Ya, kita melihat saja penampilannya itu rasa geli, ya, rasa risih, ya, kenapa kumis dipelihara panjang-panjang, jenggotnya dihilangkan, nah, bukankah ini, ya, menyerupai atau mengikuti atau taklid dengan orang-orang kafir. Kemudian sebab negatif berikutnya, ya, apabila seorang itu membiarkan kumis itu panjang, wayukrahu asyarrabu ba'da sahibihi, ya, ba'da na'am sahibihi. Kemudian, ya, itu makruh, ya, makruh asyarrab atau dibenci, ya, atau sesuatu itu yang menghalangi seorang untuk minum. Untuk perhatikan, kalau kita makan minum kalau ada kumis, kira-kira enak enggak, ya, apalagi kalau makan gorengan misal, ya, lagi makan gorengan ngunyah-ngunyah masuk kumis, ya, masuk ke dalam mulut tertelan, apakah ini na'am tidak, ya, menyusahkan kita? Yang jelas kalau seorang itu menyelisihi perintah-perintah Ar-Rasul, perintah yang sifatnya wajib atau sunnah, pasti ada akibat negatif, ya, pasti ada akibat negatif, apakah besar pengaruhnya atau kecil, ya, pasti ada akibat negatif. Nah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita imani bahwasanya pasti di sana mengandung kebaikan. Ya, pasti di sana mengandung kebaikan. Ya, masalah belakang kalau itu berat bagi kita. Ya, masalah belakang itu. Jangan kita tolak terlebih dahulu. Ya, jangan karena kita berat mengamalkannya atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita menolaknya. Sebagai contoh misalnya, ya, maaf ngomong, syariat ta'addud misalnya. Ini sebagai contoh saja, masih banyak yang lain. Ya. Seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Ya, mungkin bagi sebagian pihak, ya, bagi sebagian pihak, terutama orang yang tidak mengerti agama atau orang kafir atau orang yang sudah banyak syubhat ada pada dirinya atau orang yang, ya, dikuasai hawa nafsu, mungkin pikiran dia ini adalah suatu, ya, perendahan terhadap kaum wanita, ya, merendahkan untuk kaum wanita, ya, terlebih mungkin kaum hawa, kaum wanita tidak senang. Ya, bagi kita yang sudah mengerti syariat Islam, ya, terkhusus sudah mengerti sunnah-sunnah, bahkan sudah menyandarkan diri kita kepada salafiyah, ya, hendaklah kita jangan membenci syariat ini, ya, tidak boleh kita membencinya, dengan alasan nanti kalau suami saya nikah lagi, bagaimana dengan nasib saya, bagaimana dengan anak saya, apakah nanti ditelantarkan seperti ini dan seperti itu, sehingga dia membenci habis-habisan syariat ta'addud misalnya, ya maka tidak diperbolehkan. Ya, begitu juga yang lainnya dari syariat-syariat Islam seperti qisas misalnya. Ya, di dalam Islam ada yang namanya hukum qisas. Seorang membunuh, dibunuh. Menghilangkan telinga, balasannya dihilangkan juga telinga. Menghilangkan gigi, balasannya dihilangkan gigi. Ya, ada syariat qisas. Jangan kita beralasan ini melanggar HAM misalnya. Ya, kita mengatakan ini melanggar HAM. Ya, kata mereka. Terutama musuh-musuh Islam. Ya. Nah, musuh-musuh Islam. Padahal HAM ini adalah produknya orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ya, kita tanyakan misalnya, kalau seorang ada yang dibunuh misalnya. Ya, ini berbicara dengan syariat Islam, di dalam syariat Islam. Misalnya ada orang yang dibunuh. Kemudian tidak kita tegakkan hukum qisas misalnya di dalam Islam. Ya, apakah ini sesuai dengan HAM? Ya, sesuai dengan HAM. Pertanyaannya tidak. Mungkin dia kalau bisa hidup kembali, ya, dan ini mustahil. Dan ini adalah kekuasaan Allah. Kalau seandainya mungkin dia dihidupkan kembali, mungkin dia mau balas dendam. Sekarang giliran saya mau bunuh kamu. Ya kan? Seperti itu. Ya, kemarin kamu bunuh saya. Sekarang saya dihidupkan. Sekarang giliran saya mau membunuh kamu. Kan impas jadinya. Ya kan? Impas jadinya. Tidak melanggar hak asasi manusia. Yang pada penerapannya hak asasi manusia ini sulit untuk diterapkan. Akan banyak nanti ya al-akhdhu war-radd. Ya, menurut siapa ini adilnya itu seperti apa? Ya, kesulitan. Jadi terkait dengan hukum-hukum Islam, apakah itu berat kita amalkan ataukah sulit atau kita belum mampu melakukannya, hendaklah kita tidak mengujinya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya. Ya, tetap kita imani. Pasti di dalamnya terdapat kemaslahatan, terdapat kebaikan, baik yang kita ketahui hikmahnya ataukah tidak. Kemudian kita mualif di sini, wa yujabu atashabbuhu bil majus. Di antara efek negatif ya dari memanjangkan kumis adalah ini termasuk bentuk penyerupaan. Ya, penyerupaan dengan orang-orang majusi atau penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Ya, mungkin ada yang bertanya, karena ini juga termasuk syubhat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ya, mereka mengatakan untuk apa kita memangkas kumis, memanjangkan jenggot? Keadaan banyak juga orang kafir itu sekarang ini memanjangkan jenggot, kata mereka. Ya, memangkas kumis. Lihat atlet-atlet bola itu. Ya, untuk melihat atlet-atlet bola. Bahkan kata mereka orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi itu memanjangkan jenggot, kata mereka. Ya, lalu untuk apa kita mengamalkan sunnah ini? Nah, ini syubhat. Ya, maka kita katakan, ya, kaum muslimin mengamalkan sunnah ini itu di atas dalil, tegak di atas dalil, tidak terpengaruh dengan orang-orang non-muslim. Mereka mau perkara mereka mau mengikuti kita, silakan. Ya, mereka mau mengikuti kita, cara-cara kita, bahkan disebutkan dalam oleh para ulama ahli syirah dahulu, orang-orang kafir itu belum yang namanya kenal dengan kebersihan, itu mereka mencontoh orang-orang Islam. Ya, dahulu mereka mencontoh orang-orang Islam dalam hal kebersihan. Dan banyak perkara yang mereka contoh. Ya, apakah itu dari segi obat-obatan, banyak juga di antara mereka mengamati ya pengobatan-pengobatan dalam Islam. Bahkan mau ngomong banyak juga ceritanya yang masuk Islam disebabkan meneliti ya hadis-hadis, meneliti pengobatan-pengobatan yang ada dalam Islam. Ya, banyak masuk Islam lewat itu, lewat penelitian-penelitian. Nah, perkara mereka mau mengikuti kita, silakan. Ya, silakan. Jangan karena mereka mengikuti kita, kita mau berbeda dengan mereka. Dalam keadaan itu adalah sesuatu yang diperintahkan, tetap kita mengamalkannya. Lebih-lebih kita mengamalkannya itu di atas Islam. Ya, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ganjaran berbeda dengan mereka. Ya, mereka mengikuti syariat Islam walaupun mereka berhaji, walaupun maaf ngomong mereka umroh misalnya memasukkan KTP misalnya. Ya, ada orang kafir misalnya pengen umroh dia, pengen melihat Mekah itu seperti apa, Madinah itu seperti apa, dia palsukan KTP. Ya, kemudian dia ikut mungkin travel-travel. Ya, dia umroh, apakah diterima umrohnya? Jawabannya tidak. Ya, karena dia masih kafir. Hattapun dia membuat masjid. Ya, ada orang kafir misalnya menyumbang sekian M. Ya, karena ada sebagian orang kafir melakukan seperti ini. Bahkan ada katanya menyisihkan dari bisnisnya untuk ini. Ya, ada juga bahkan ya kisah sebagian ikhwah, ada orang kafir yang meyakini kalau rajin bersedekah itu usahanya akan lancar. Sehingga kalau misalnya dagangannya enggak habis, tapi dia bagikan ke masjid-masjid, bagikan ke kaum muslimin. Ya, dia meyakini itu akan memudahkan rezekinya. Ya. Nah, banyak jadi orang-orang kafir mengikuti cara-cara Islam. Ya. Jadi urusan mereka. Yang penting kita mengamalkannya itu di atas Islam. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua terkait masalah ini, ya kawan orang, ya, atau sebagian mereka itu memanjangkan jenggot mengikuti kaum muslimin, mangkas kumis, kita lihat aglabiyahnya. Ya, aglabiyahnya. Mayoritas mereka. Sekarang kita lihat, apakah mayoritas orang kafir itu memanjangkan jenggot, memangkas kumis? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Mayoritas mereka sesuai dengan dalam hadis. Mayoritas mereka adalah memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Ya, jadi tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Dengan alasan kalau orang kafir itu sudah juga mengikuti kaum muslimin memanjangkan jenggot sehingga kita harus tidak harus memanjangkan jenggot. Tidak demikian. Ya, walaupun mereka mau mengikuti kita, ya amalan-amalan dari kaum muslimin silakan. Ya, tidak memberikan pengaruh ke kita. Allah Ta'ala alam isyok. Mungkin ini bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.